السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله dan para santri rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai hari ini dan selanjutnya di hari Senin, Selasa dan Rabu setiap ba'da salat subuh dan suara kecil ya. Setiap ba'da subuh dan ba'da zuhur di hari Senin, Selasa, Rabu kita akan ada dars ya, yang insya Allah darsnya ini tidak panjang. Paling hanya berlangsung antara 10 atau paling lambat 15 menit. Insyaallah untuk ba'da zuhur kita akan membaca kitab shalah yang diambil dari kitab Al-Mulakhas Fiqih. Jadi untuk para santri kalau memiliki kitab Al-Mulakhas Fiqih bisa dipakai kitabnya. Langsung kita baca. Qala al-muallifu habibullah ta'ala babun fi wujub salati al-khams. Bab penjelasan tentang kewajiban salat lima waktu. As-salatu hiya akidu arkanil islami ba'da syahadatain. Salat ini merupakan rukun yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Wa qad syuri'at 'ala akmali wujuhil ibadah wa ahsaniha. Sungguh salat ini telah disyariatkan dengan cara ibadah yang paling sempurna dan paling baik. Wa qad tadammanat hadhihi as-salatu katsiran min anwa'il ibadah. Sungguh salat ini tercakup di dalamnya banyak berbagai macam ibadah. Min dzikrin lillah, berupa zikir kepada Allah. Wa tilawatin li kitabihi, ada juga di dalamnya membaca kitabullah Al-Quran. Wa qiyamin baina yadillah, dan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruku'in, dan ada juga ruku. Wa sujudin, dan sujud. Wa du'ain, dan doa. Wa tasbihin, dan juga tasbih. Wa takbirin, dan takbir. Wa huwa ra'sul ibadati al-badaniyah, dan salat ini merupakan pokok ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah, jasmani. Wa lam takhlu minha syari'atu rasulin min rusulillahi alaihi salatu wassalam, dan tidaklah kosong dari syariat rasul, dari para rasul, dari ibadah salat ini. Maksudnya di setiap utusan yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti di situ ada kewajiban melaksanakan ibadah salat. Wa qad faradaha Allahu 'ala nabiyyihi Muhammadin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi khatamur rasuli atau khatamur rasuli lailatul mi'raj di sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir pada malam laila, pada malam mi'raj di langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj, baik itu disebutkan dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau yang lainnya. bikhilafihi sa'iri syara'i, berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya. Fadalla dhalika ala 'azamatiha wa ta'akkudi wujubiha wa makanatiha 'indallah. Hal ini menunjukkan kedudukan atau kebesaran, keagungan salat dan ditekankannya kewajiban dan kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan diwajibkan salat ini, difardukan salat ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj di langit, ini menunjukkan kedudukan salat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'a fi fadliha wa wujubiha 'alal a'yan ahaditsu katsiratun. Sungguh telah datang hadis-hadis yang banyak tentang keutamaannya dan kewajibannya, dan apa kewajibannya secara individu, maksudnya wajib ain atau fardu ain. Wa fardiyatuha ma'lumatun min ad-din min dinil Islam bid-darurah. Dan kewajiban salat ini merupakan perkara yang maklum, diketahui di dalam agama Islam bid-darurah, secara darurah. Artinya yang dimaksud dengan maklum fid-din bid-darurah itu tidak ada kelonggaran, ya, tidak ada kelonggaran dan tidak ada udzur bagi seorang muslim tidak mengetahui tentang kewajibannya tersebut, atau tidak apa tentang kewajibannya salat di dalam Islam. Itu yang dimaksud dengan ma'lum fiddin bid-darurah. Seperti wajibnya puasa, zakat, atau yang semisalnya, ini termasuk ilmu-ilmu darurah di dalam Islam. Tidak ada udzur bagi seorang pun yang dia tidak mengetahui tentang kewajiban. Akibatnya apa ketika dia tidak tahu atau mengingkari? Akibatnya kufur. Karena ini adalah hukum bid-din bid-darurah. Berbeda dengan hukum-hukum yang itu bersifat cabang, far'i, seperti hukum salat Id. Apakah itu sunnah? Apakah itu wajib? Atau seperti apa hukum na'am? Misalkan hukum kurban, apakah itu wajib atau sunnah? Ini tidak termasuk apa al-ilmu bid-darurah atau apa ilmu yang ma'lumah, ya, al-ulum ma'lumah fid-din bid-darurah, bukan termasuk hal itu. Tetapi kalau salat, puasa, ma'lum bid-darurah. Ketika seorang mengingkari dan mengatakan saya tidak tahu, maka tidak ada udzur baginya. Faman jahadaha, barang siapa yang mengingkarinya, menolaknya, faqad irtadda an dinil Islam, maka dia telah murtad dari agama Islam. Ini secara apa? Secara umum. Ya. Adapun rinciannya nanti akan beliau jelaskan. Yustatabu, dia diminta bertobat. Fa in taba, apabila dia bertobat, maka itu yang diharapkan. Wa illa, apabila dia tidak mau bertobat, qutila bi ijma'il muslimin, maka dia dibunuh berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena dia telah murtad, keluar dari Islam. Ketika kapan? Ketika dia menolak kewajiban salat. Dan ini adalah ijma' kaum muslimin. Wa salatu fil lughah, dan salat secara lughah ad-du'a. Qala Allah Ta'ala wa salli alaihim, seperti disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, wa salli alaihim. apa artinya ud'u lahum, ya, berdoalah untuk mereka. Wa ma'naha fi syara', maka ada pun makna salat secara syara' atau istilah, aqwalun wa af'alun makhsusatun, ucapan atau perbuatan yang khusus, muftatahatun bittakbir, yang dibuka dimulai dengan takbir, mukhtatamatun bittaslim, dan diakhiri dengan salam. Summiyat bidzalika liistimaliha 'ala ad-du'a, dinamai salat itu seperti as-salah, ya, karena terkandung di dalam salat itu doa. Fal musalli, maka seorang yang melakukan salat, la yanfaqu an du'ai ibadatin, itu tidak lepas dari doa ibadah. Karena doa ini ada dua, ada doa masalah, ada doa ibadah. Adapun doa masalah adalah doa seorang meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa ibadah, bentuknya adalah ibadah. Ya, bentuknya ibadah. Jadi seolah-olah dia dengan ibadah tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, rahmatnya, dan seterusnya. Aw sanain aw talab, dan terdapat di dalamnya pujian-pujian dan permintaan. Falidzalika summiyat salatun, maka dengan hal itu dinamailah salat. Ibadah tersebut disebut salat. Waqad furidat lailatul Isra qabla al-hijrah, dan salat ini diwajibkan pada malam Isra sebelum hijrah. Khamsu nam wa qad furidat lailatul Isra qabla al-hijrah khamsu salawatin fil yawm wal lailah, sungguh telah diwajibkan pada malam Isra sebelum hijrah 5 waktu salat siang dan malam. Bidukhuli awqatiha ala kulli muslimin mukallafin, dengan syarat ketika sudah masuk waktunya kepada setiap muslim. Qala ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat telah diwajibkan kepada orang apa kepada kaum mukminin dengan waktu yang sudah ditentukan. Ay mafruudan fil awqat, maksudnya adalah salat ini diwajibkan fil awqat, pada waktu-waktu allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi wa fi'lihi, yaitu pada waktu-waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya dan perbuatannya. Ikhwati billah dan para santri rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan dan insyaallah kita lanjutkan kalam beliau, masih menjelaskan tentang penjelasan wajibnya salat 5 waktu sebelum beliau menjelaskan tentang ahkam-ahkam yang berkaitan dengan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.